Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini sesi yang ke-10 dari pembahasan kita mengkaji Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah memulai menjelaskan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala pada bab yang keempat, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Iya. Jadi mana ayat ini secara global? Allah memerintah Rasulnya agar beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada manusia ya, jalan dan sunnah Allah. Itu berdakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Di atas dasar ilmu dan keyakinan serta kejelasan yang jelas yang disebut dengan bahasa basirah. Dan semua orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdakwah di atas dasar ilmu dan keyakinan akan apa yang didakwakan. Di samping itu, beliau dan para orang yang mengikutinya harus menjauhkan diri dan mensucikan Allah terhadap segala bentuk kesyirikan dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Jadi itu makna ayat secara global. Hubungan antara ayat dengan bab ini sangat jelas sekali ya. Beliau ingin menerangkan di sini bahwa jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya, jalan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada la ilaha illallah. Karena mensucikan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Dan juga ayat ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan kewajiban berdakwah di jalan Allah. Kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sebenarnya inti dari ayat ini terdapat sejumlah perkara. Yang pertama, keutamaan berdakwah kepada tauhid. Dan yang kedua, bagaimana cara berdakwah kepada tauhid itu. Diterangkan berbentuk atau berbagai bentuk ketentuan di dalam ayat ini. Dan ini sebagiannya telah kita singgung. Dan juga di dalam ayat tampak maksud dari dakwah itu apa. Dan ini tiga pokok sebenarnya sangat penting dipahami di dalam berdakwah di atas jalan Allah. Yang pertama, dia mengenal kewajiban berdakwah di jalan Allah itu. Kemudian yang kedua, dia mengenal bagaimana cara berdakwah, kaifiatnya, ketentuannya. Dan yang ketiga, dia mengenal apa maksud dakwah di jalan Allah itu. Oke ya. Dan ini penting untuk diingatkan agar supaya seseorang itu betul-betul menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi maksud pokok dari dakwah adalah mengajak manusia kepada Allah. Itu maksud pokok di dalam dakwah. Dan dari maksud pokok di dalam dakwah adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari maksud pokok berdakwah di jalan Allah adalah membebaskan manusia dari api neraka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada anak muda Yahudi dalam keadaan sekarat. Nabi kunjungi anak muda ini. Lalu beliau mengajaknya masuk Islam. Maka si anak muda menoleh kepada ayahnya. Iya. Minta persetujuan. Karena orang Yahudi, mereka tahu kebenaran Nabi. Hanya mereka punya kesombongan di dalam mengikutinya. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya kepada Islam dan ayahnya setuju, ya, ayahnya berkata Ati Abul Qasim, anak muda ini pun berkata berucap syahadatain. Dan Nabi keluar dari rumah anak muda itu dengan berkata alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Jadi ini maksud dari dakwah. Untuk membebaskan manusia dari api neraka. Kalau ini maksud diingat dengan baik oleh para dai, dia akan lebih serius untuk berdakwah, akan lebih lembut dan lebih bijaksana di dalam dakwanya. Kalaupun dia menegur kesalahan orang, maka teguran itu untuk memperbaiki orang yang bersalah. Mengajaknya kepada apa? Kepada kebaikan. Iya. Mengajaknya kepada kebaikan. Dan ini tidak seperti sebagian orang yang di luar kontrol, lebih mengutamakan semangat daripada hikmah, daripada ilmu. Iya. Bahkan kadang ditunggangi oleh hawa. Seakan-akan kalau menjelaskan kesalahan orang adalah untuk menjatuhkan orang lain. Untuk menjatuhkannya. Untuk menjelekkannya di tengah manusia. Iya. Nah ini maksud tidak benar. Kalau di belakang penjelasan hal tersebut, orang penjelasan terhadap kebatilannya mengakibatkan dia dijelekkan oleh manusia, itu perkara lain ya. Sebab memang kebatilan membawa kejelekan bagi pemiliknya. Tapi kalau si maksud orang yang menjelaskan kebatilan adalah untuk menjatuhkan, ini bukan maksud dakwah di jalan Allah. Karena itu para ulama di pembahasan jarh wa ta'dil, mereka mensyaratkan syarat-syarat bagi siapa yang ingin masuk di dalam mengeritik, di dalam mencela rawi-rawi. Banyak syarat dipersyaratkan. Yang pertama, dia harus memiliki keikhlasan. Yang kedua, dia harus memiliki ketakwaan yang mampu membawanya berlaku adil. Yang ketiga, dia harus memiliki ilmu. Dan yang keempat, dia harus memiliki pengetahuan sebab-sebab yang dianggap itu adalah perkara yang patut dipuji dan sebab-sebab yang dianggap itu adalah perkara yang patut dicela. Dia harus mengerti. Iya. Kalau sekedar berbicara saja, tidak punya ilmu, nah inilah kerusakan yang banyak terjadi. Kerusakan yang banyak terjadi. Iya. Dan ada satu pintu di masa ini, banyak dimasuki oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Itu pintu bantah-membantah. Banyak ya ahlul batil, ahlul bidah, dan seterusnya. Memang perlu untuk dibantah. Dan memang jihad fisabilillah membantah mereka. Tapi yang menjadi masalah kalau yang masuk membantahnya, ya orang-orang yang hanya menambah besar permasalahan. Bukannya memperbaiki, malah membuat apa? Kerusakan. Ya sudah becek, ditambah lagi air, semakin becek. Ya, sudah ada sobekan, tambah dia perbesar sobekannya. Nah ini bukan orang yang ingin memperbaiki namanya. Karena itu hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan memahami apa maksud dari dakwah di jalan Allah itu. Jadi ada maksud-maksud pensyariatan yang agung di belakang dakwah itu. Dan ini hendaknya diketahui oleh orang-orang yang berdakwah. Dan di antara maksud yang paling agungnya adalah bagaimana mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini dari sebagian gambaran ya, bahwa dakwah itu ada ketentuan, aturan-aturannya. Dan kalau kita ingin berbicara tentang hal ini secara lengkap, tentunya ini pembahasan yang panjang ya. Hanya saya isyaratkan di sini hal-hal yang patutnya kita ingat. Baik. Di halaman 62 Syekh menyebutkan fawaid dari ayat, faedah-faedah yang dipetik dari ayat. Yang pertama, bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah merupakan jalan Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Iya. Ini kalimat hendaknya diperhatikan ya, sebab jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berdakwah wajib mengilmui segala sesuatu yang dia dakwahkan. Iya, dan mengilmui segala sesuatu yang dia larang. Jadi kalau dia perintah pada sesuatu, dia punya ilmu tentang apa yang dia perintah. Dia melarang sesuatu, dia punya ilmu tentang apa yang dia larang. Dia punya ilmu tentang apa yang dia larang. Iya. Karena itu dari satu keberhasilan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam mengadakan perbaikan di negerinya, di negeri Yaman. Iya. Dan beliau bercerita, beliau ketika belajar, ya, tatkala beliau melewati dalil, yang dalil ini membahas suatu kondisi yang banyak terjadi di masyarakat, maka beliau betul-betul menghafal dalil itu. Ya. Supaya kalau dihadapi kondisi itu di masyarakat, beliau mudah menyampaikan dalilnya. Jelas ya? Sehingga beliau ketika kembali ke negerinya, hidup bersama masyarakat, ada kejadian yang dia lihat perlu dia ingkari, beliau sudah memiliki dalil yang beliau hafal. Iya. Dan ini beliau sebutkan di sela-sela beliau mengisahkan ketika beliau mempelajari kitab Fathul Majid saat beliau belajar. Dan memang buku ini, Kitab Tauhid, adalah kitab yang sangat bernilai sekali bagi para dai. Terdapat di dalamnya pendalilan-pendalilan yang penting untuk dihafalkan. Ya. Maka demikian keadaan seorang kalau ingin memperbaiki. Seorang ingin menasihati orang tuanya. Ya. Sebelum dia sampaikan nasihatnya, mungkin dia hafalkan sebagian ayat dan hadis yang perlu dia sampaikan. Dan orang yang mendengar, ketika mendengarkannya, dia akan lebih menerima. So, kalau dia datang, dia berkata, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya. Ayahnya akan berkata, kamu ini siapa? Baru lahir kemarin. Ya. Jelas ya? Tapi kalau dia berkata kepada orang tuanya, di dalam Al-Quran, Allah berfirman begini, hadith berbunyi begini, akan enak. Ya. Seorang Muslim, bagaimanapun rusaknya dia, kalau dibacakan ayat dan hadith, ya, tetap dia punya apa? Penghormatan paling tidak terhadap ayat dan hadis tersebut. Nah, ini yang harusnya kita kembangkan. Ya. Dan salafiyun seperti itu, mereka kuat dari sisi keilmuan. Dan sifat umum ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'rafun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalq. Orang yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk, itu dua sifat. Ya. Dua sifat dari ahlul haq, dari ahli sunnah. Baik. Kemudian di dalam ayat ini juga, faedah yang ketiga, peringatan akan ikhlas dalam berdakwah. Dan jangan sampai seorang itu berdakwah memiliki tujuan selain wajah Allah. Ya, karena dakwahnya jangan dia bermaksud mendapatkan harta, kepemimpinan, atau pujian dari manusia, atau menyuruh kepada kelompok, kepada madhab tertentu. Ini pentingnya arti ikhlas. Dan keikhlasan ini sangat besar sekali derajatnya. Dan keikhlasan ini sangat memberikan pengaruh di dalam diterimanya dakwah tersebut. Sangat memberi pengaruh dalam diterimanya dakwah tersebut. Ya, karena itu mari kita selalu mempelajari dari tauhid, mempelajari makna keikhlasan, supaya kita terjaga di atasnya. Iya. Dan memang hati harus selalu dikontrol. Selalu dikontrol. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri dan selainnya, awal kali kami menuntut ilmu, kami kurang ikhlas. Ya. Tapi ternyata begitu berjalan terus menuntut ilmu, ilmunya tidak mau dituntut kecuali dengan ikhlas. Maka kami pun harus ikhlas. Jadi perhatikan bagaimana ilmu agama yang dipelajari, walaupun dari awalnya niatnya kurang ikhlas, tapi ilmunya membimbingnya untuk menjadi ikhlas. Dan ini perlu dipelajari. Iya. Karena keikhlasan itu ada pembahasannya. Ada sebab-sebabnya. Ada hal-hal yang menjaga seorang di atas keikhlasan. Dan keikhlasan itu, iya, ada ciri-cirinya. Dan ada hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan. Ini hendaknya dipahami. Ya, kalau dia mempelajarinya dengan baik, maka insyaallah ta'ala itu akan membantunya untuk berlaku ikhlas. Kemudian yang keempat, bahwa basirah, ilmu dan keyakinan, merupakan hal yang wajib. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Wajib. Iya. Sedangkan seorang tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah kecuali dengan basirah, ilmu dan keyakinan. Rasulullah kan sudah berkata, berdakwah di atas basirah. Iya. Ya kalau dia benar mengikuti Rasulullah, dakwahnya juga harus seperti itu. Di atas ilmu dan basirah. Di atas ilmu dan basirah. Iya. Karena itu, kelihatan sekali ya, ahli sunnah kalau menyampaikan ilmu, itu tampak suatu hal yang berat. Suatu hal yang apa? Sangat hati-hati. Sebab mereka kalau berbicara, harus disertai dengan apa? Dengan dalil. Ya. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Yang penting niat baik. Itu pokoknya. Sudah jalan saja. Bicaranya nanti diatur. Ada yang kalau disuruh belajar, yang penting baik dulu niatnya. Nanti insya Allah sambil jalan kita dapat ilmu di tengah jalan. Ya. Dan ini semuanya bertentangan dengan jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Iya. Kemudian yang kelima, iya. Dari kebagusan tauhid seorang hamba adalah mensucikan Allah. Karena disebutkan di dalam ayat, iya. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Dan aku tidak tergolong ke dalam orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang kena menunjukkan jeleknya kesyirikan. Karena kesyirikan pencelaan terhadap Allah Ta'ala. Ya, karena itu disucikan Allah dari kesyirikan tersebut. Iya. Yang ketujuh, kewajiban seorang muslim menjauhkan diri dari orang musyrikin. Sehingga muslim tersebut tidak menjadi bagian dari orang-orang musyrikin dalam suatu perkara apapun. Ya, tidaklah cukup dengan tidak berbuat kesyirikan. Ini penting ya. Sebab kalau dia tidak berbuat kesyirikan, namun bergaulnya dengan kaum musyrikin, ini menunjukkan ada hal yang perlu diperbaiki dalam pemahamannya. Iya. Baik. Dan ini dari hal yang ditunjukkan oleh ayat yang agung ini. Iya. Dan telah saya uraikan tadi beberapa pembahasan yang terkait dengan etika dakwah di dalam ayat. Baik, adzan dulu. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala membawakan hadits Ibnu Abbas dan hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau an Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاؤوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti, ya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang dari pemuka sahabat ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Iya, Qiyaman, beliau diutus Qiyaman sebagai da'i di jalan Allah. Iya, dan Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat yang lain. Ada tiga orang sahabat disebut dalam hadis pernah diutus Qiyaman. Mu'ad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, dan Ali bin Abi Talib. Dan biasanya yang diutus sebagai duta besar seperti ini adalah orang-orang pilihan. Apalagi pesan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal di sini. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang imam hendaknya memiliki utusan-utusan yang seperti ini. Ada da'i-da'i yang dia utus. Nah, ini kalau kita lihat di sejarah Nabi, beliau mendidik para sahabat sehingga menjadi orang-orang yang berilmu, kuat keilmuannya, dan mereka yang meneruskan. Nah, inilah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu memang keberadaan pondok-pondok pesantren itu dari hal yang paling penting di dalam dakwah. Markas-markas ilmi yang diajarkan padanya ilmu, itu hal yang paling penting. Bahkan keberadaan seorang mendidik murid-murid itu lebih penting daripada kegiatan yang lainnya. Sebab ini mereka adalah penerus. Iya. Kadang seorang alim dia sendiri terlalu banyak yang mau didakwai. Tapi coba kalau dia punya banyak murid, banyak orang yang dia didik dengan ilmu, maka akan semakin luas jangkauan dakwah tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ditapaki oleh para ulama. Karena itu kalau kita lihat para ulama kita sekarang ini, mereka yang menjadi tokoh, imam, panutan di tengah manusia, iya, pekerjaan pokoknya adalah mengajar. Itu pekerjaan pokoknya. Dimanapun mereka berada, punya halaqah-halaqah ilmiah, punya pelajaran-pelajaran yang berjalan, yang dihadiri oleh manusia. Iya. Apakah itu Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Dan pengaruhnya pada Syekh Mukbil sangat tampak sekali ya. Dakwah beliau di Yaman. Hal yang sangat menakjubkan. Bagaimana negeri yang tadinya Sunda itu asing, dengan dakwah beliau menjadi hal yang apa? Membangkitkan dan memunculkan sunnah di negeri Yaman. Iya. Ini pembaharu rahimahullah. Seorang panutan di dalam dakwah. Makanya patut untuk ditiru dan dicontoh. Iya. Maka pikiran untuk hal ini harusnya dikembangkan ya. Iya. Segala bentuk kegiatan untuk kelancaran sebuah markas, sebuah pondok, itu lebih penting daripada yang lainnya. Untuk kita curahkan tenaga, harta di dalam membangunnya. Iya. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang diadakan di dalamnya. Di Makassar ini sendiri saya lihat belakangan ada sedikit kemunduran. Iya. Ini terus terang. Kadang di sebagian pelajaran, kalau pelajarannya tema-tema umum atau tema-tema dianggap menarik, oh rame hadirnya. Ya. Tapi sekarang di pelajaran Umdatul Ahkam itu pembahasan kisah. Gak tahu banyak kelihatannya yang saya lihat sudah apa namanya. Ya. Mungkin karena pembahasan hukum-hukum, oh ini kurang tertarik. Nah ini bukan metode seorang mendidik diri ya di atas ilmu. Kalau dia sudah hadir sekali di majelis ilmu, continue dia hadir, jangan putus. Dan ini cara untuk mendidik diri. Iya. Dibukakan pelajaran tiap Jumat sore. Arba'in Nawawiyah. Ya, kayaknya enggak ada yang minat untuk belajar. Padahal ini pokok dari hal yang membangun jiwa. Arba'in Nawawiyah itu dia buku akidah, buku fikih, buku dasar-dasar Islam yang pokok. Iya. Dan memang itu program di apa namanya dijalankan ya untuk pembinaan. Iya. Karena para asatidz, para ustadz yang berada di Makassar ini ya menginginkan ikhwan yang berada di sini kuat dari sisi keilmuan. Jangan sampai yang hadir tahun ini 10 tahun mendatang itu-itu juga. Ya. Harusnya yang hadir 10 tahun mendatang dia juga sudah menjadi ustadz. Ya kan? Juga sudah bisa mengajar. Nah, itu target dia targetkan pada dirinya. Iya. Tapi ini kadang sulit, ya. Apa namanya? Seorang tumbuhkan pada dirinya. Ya maunya hari ini dia hadir pengajian, besoknya tahun besok masih sama, itu-itu juga. Ya. Tapi dia hadir di pengajian itu sudah hal yang disyukur ya. Tapi kita ingin lebih daripada itu. Ya. Dan inilah yang harusnya dikembangkan. Dikembangkan. Ya. Saya kemarin ada pikiran untuk bikin kuliah satu hari. Ya, saya namakan kuliah satu hari. Karena orang yang hadir harus di absen, di daftar, dicek hafalannya. Nah ini baru bisa mantap keluar hasil. Bisa ditahu siapa yang ya betul ilmunya itu tinggal di kepalanya, ada di dalam jiwanya. Ya. Nah itu baru kelihatan kualitas namanya. Dan ini kita inginkan, kita tanamkan kepada seluruh ikhwan agar supaya apa? Ini diperkuat. Ya, semakin kuat di dalam jiwa, insyaallah taala akan semakin tampak pengaruh yang indah di dalam dakwah itu dan pengaruh untuk manusia. Ya, pengaruh untuk manusia. Nah, ini yang pokok yang kita saksikan di dakwah Syekh Mukbil, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Bin Baz. Yang hadir di majelis Syekh Bin Baz, ya, tidak serami yang hadir sekarang ini. Dan mungkin tidak serami pelajaran umum yang, apa namanya, sering diadakan oleh ustaz-ustaz. Yang hadir mungkin kadang dihitung pakai jari. Ya, dihitung pakai jari. Cuman beliau tidak pernah terputus mengajarnya. Dan orang-orang yang hadir hingga hari ini memiliki peranan-peranan penting di tengah manusia. Itulah ilmu ya, buahnya kelihatan. Bukan banyaknya yang hadir. Bukan banyaknya yang hadir. Karena itu saya himbau kepada seluruh dari apa namanya kaum muslimin dan muslimat ya, untuk memiliki kedudukan dan peranan di dalam ilmu. Hari esok harusnya lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Iya. Jangan sudah 4 tahun, 10 tahun. Ya, masih itu-itu saja. Baik. Nah ini sekarang, apa namanya hendaknya kita adakan perubahan ya pada diri. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ya ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasara ya kalau ahlul kitab. Iya. Dan waktu itu di Yaman ada Yahudinya, ada Nasaranya. Cuman yang mendominasi orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Nah, hingga hari ini masih banyak orang Yahudi di Yaman. Khususnya di daerah Sa'dan dan sekitarnya. Iya. Baik. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya awal yang kamu serukan kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Iya. Saya masih menguraikan kalimat ya di dalam hadis. Seruan kepada syahadat la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat lengkap ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Iya. Wa fi riwayatin ila ayyi wahidullah. Dalam sebuah riwayat kepada mentauhidkan Allah. Ini yang kita telah terangkan ya. Gimana tauhid di sini ditafsirkan dengan syahadat la ilaha illallah. Fa innahum ata'u kalidalik. Iya. Kalau mereka telah menaatimu, mematuhimu dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan salat 5 waktu sehari dan semalam kepada mereka. Iya. Bainhum ata'u kalidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka mematuhi engkau dalam hal itu, maka kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa'inhum ata'u kalidarik. Dan kalau mereka sudah taat kepada engkau dalam hal itu, iya, sudah mematuhi engkau dalam hal itu, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. Maka hati-hatilah kamu, jauhkan dirimu dari harta terbaik mereka. Kalau mereka punya harta, hati-hati dari harta yang sangat dianggap baik oleh mereka. وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Dan jagalah dirimu, takutlah kamu dari doa orang yang terzalimi. Fainahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tiada tabir penghalang apapun antara doanya dengan Allah. Akhrajah. Dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Mana hadits ini secara global bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai dai, sebagai pengajar. Dan sebelum berangkat Nabi sudah menggariskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Mu'adz di dalam jalan dakwahnya. Iya. Ini pelajaran ya untuk para dai bahwa memang harus selalu belajar dari orang-orang yang lebih tua. Ya, lebih banyak pengalaman. Dan Nabi telah bersabda, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang-orang tua kalian. Iya. Keberkahan bersama orang-orang tua kalian. Baik. Jadi, harus banyak mengambil pelajaran. Karena itu Nabi mengirim Mu'adz. Mu'adz dari ulama sahabat. Tapi Nabi gariskan langkah-langkah dakwahnya bagaimana. Iya. Tetapkan langkah dakwah. Dan diingatkan, dia bersiap. Yang akan dihadapi ahlul kitab. Supaya beliau bersiap menghadapi mereka. Iya. Karena itu, saling nasihat-menasihati dalam dakwah, punya hubungan dengan para ulama di dalam berdakwah itu perkara yang penting ya. Perkara yang penting. Iya. Yang dikatakan Hosea masa belajarnya sudah lewat. Sekarang masa mengajar. Ya, kalau begitu tidak perlu lagi ya ketemu dengan ulama. Tidak. Justru ketemu dengan ahlul ilm itu adalah kebiasaan dari as-salaf. Ketemu sama kawan-kawannya saja mudakar. Saling mengingatkan. Apalagi ketemu dengan apa? Ahlul ilm. Imam Ahmad sudah punya anak, sudah tua. Bersama dengan itu beliau masih rihlah untuk mencari hadis. Laguan perjalanan mencari hadis. Iya. Dan memang banyak permasalahan di tengah dakwah itu diselesaikan dengan ilmu, diselesaikan dengan hikmah, dan diselesaikan dengan pengalaman di dalam berdakwah. Iya. Ini adalah perkara yang dimaklumi ya. Karena itu seorang penyair, ya, dan ini bait syair sangat banyak kita dengarkan dari Syekh Mukbir rahimahullah, beliau menyampaikannya. Ya. Wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' sawlatal buzlil qana'isi. Ibnul labun, unta umur 2 tahun, kalau dia tidak tergembleng, terdidik bersama unta 8 tahun, maka dia tidak akan mampu menghadapi unta umur berapa? 4 tahun. Iya. Ini perumpamaan ya. Jadi Ibnu Labun unta 2 tahun. Si muda umurnya. Dia menghadapi unta lebih tua dari dia, lebih besar. Ya, unta 2 tahun biasanya apa? Keok kan? Tidak bisa menghadapi unta 4 tahun. Tapi karena unta 2 tahun ini bergaulnya bukan dengan unta 2 tahun juga, bukan dengan unta 4 tahun. Dia bergaul dengan unta lebih besar lagi, unta 8 tahun. Jadi karena kebiasaannya bergaul dengan unta-unta besar, dia pun bersifat seperti unta besar itu. Ketemu dengan unta 4 tahun, habis disikat 4 tahun ini. Tidak ada apa-apanya. Karena dia biasanya bergaul dengan unta apa? 8 tahun. Iya. Demikian pula, seorang di dalam berdakwah, iya, kalau dia banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang berilmu, apalagi sekarang ini dimudahkan, masya Allah, iya, seorang bisa mendengarkan hikmah-hikmah para ulama melalui kaset-kasetnya, ada siaran langsung pelajaran-pelajarannya, iya, bisa dia dengarkan, maka ini akan memberikan bantuan untuknya agar supaya semakin bijaksana. Dan kalau ada permasalahan, persoalan, bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Iya. Bertanya kepada orang yang lebih berilmu. Karena meminta pendapat, itu hal yang bagus ya, minta pendapat. Jangankan kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Kepada orang yang di sekitarnya, kepada kawan-kawannya, disyariatkan meminta apa? Pendapat. Karena itu Nabi SAW sangat banyak bermusyawarah. Sangat banyak bermusyawarah. Iya. Nah, karena itu katanya orang itu ada 3. Orang itu ada apa? Ada 3. Ada orang yang sempurna, lengkap. Ada setengah orang, dan ada yang bukan orang. Iya. Orang yang lengkap itu kalau dia punya pendapat, lalu dia minta pertimbangan kepada orang lain. Nah, ini lengkap. Iya. Dengan orang dia punya pendapat tapi tidak minta pertimbangan. Yang bukan orang tidak punya pendapat, tidak minta apa? Tidak minta pertimbangan, itu bukan orang namanya. Iya. Baik. Karena itu, ya, istisyarah adalah hal yang baik. Dan ini dari perkara yang apa? Penting juga di dalam jalan dakwah. Iya. Jadi Mu'adz diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditentukan jalan dakwanya. Nah, dan beliau menjelaskan bahwa yang akan didatangi ini ahlul kitab. Orang-orang yang punya pegangan dari kitab. Pandai mereka berbicara, bisa berhujjah mereka. Karena itu dia harus bersiap. Harus bersiap. Nah, dan inilah dakwah dia, seorang yang mendatangi ke ahlul kitab, dia persiapkan apa yang diperlukan untuk menghadapi apa? Ahlul kitab. Iya. Baik. Ini penganut agama lain. Demikian pula kalau dia di tengah kaum muslimin. Sekarang banyak ya bentuk-bentuk kerusakan. Dia misalnya mendatangi suatu tempat, kerusakan yang paling banyak disebut kesyirikan, ya. Maka dipersiapkan hujjah-hujjah tauhid untuk menyampaikan dakwah di situ. Iya. Dia datang ke suatu tempat misalnya yang mendominasi adalah suatu jenis dari apa? Dosa. Misalnya banyak dosa zina di situ. Dia persiapkan dari hujjah-hujjah untuk mengobati hal tersebut. Iya. Demikian. Jadi seorang hendaknya bersiap dan mengetahui keadaan siapa yang dia dakwai. Siapa yang diajak. Iya. Baik. Jadi muad diingatkan oleh Rasulullah, engkau akan mendatangi dari ahlul kitab supaya beliau bersiap. Ya, dan kadang mereka punya syubhat, ya. Kerancuan-kerancuan yang perlu dijawab. Kemudian Nabi terangkan awal yang harus dia sampaikan, prioritas di dalam dakwah. Bahwa yang paling pertama disampaikan adalah apa? Tauhid, syahadat la ilaha illallah. Ya. Kemudian Nabi ajarkan kepada muad untuk bertahap di dalam dakwah. Kalau sudah mereka terima tauhid itu, sampaikan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Kalau mereka terima, sampaikan kewajiban zakat. Iya. Sampaikan kewajiban zakat. Tidak disebut di dalam hadis ini tentang puasa dan tentang haji. Karena mungkin saja ini tidak disebut untuk meringkas. Dan mungkin saja belum disebut karena waktu itu, waktu muad dikirim, belum apa? Belum diwajibkan dua hal ini. Dua syariat yang agung ini. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu, Nabi ingatkan beberapa akhlak yang terjadi dan hal yang hendaknya diingat. Jadi kalau dia memungut zakatnya, jangan diambil dari harta zakat itu yang paling dicintainya. Ya. Misalnya seorang punya kewajiban zakat kambing. Ya. Dia sudah punya 50 ekor kambing, wajib dikeluarkan satu. Si pemungut zakat dari 50 ekor kambing ini yang mau diambil kambing yang paling disukai oleh pemiliknya. Ya, kamu harus bayar pakai kambing ini, dia tunjuk. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi dia ambil kambing yang pertengahan. Bukan yang terlalu disukai, bukan pula kambing yang apa? Kualitasnya jelek. Dia ambil yang pertengahan dari zakat. Nah, itu maksudnya. Kemudian Nabi ingatkan muat untuk berlaku adil. Tidak berbuat kezaliman dalam bentuk apapun. Karena kezaliman itu hal yang sangat berbahaya. Doa orang yang dizalimi itu terkabulkan di sisi Allah. Jelas ya? Baik, hubungan hadis dengan bab sangat jelas. Sangat terang sekali. Iya. Bahwa yang pertama kali didakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Iya. Dan juga terdapat pengutusan da'i-da'i untuk mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Iya. Dan ini harus dikembangkan ya. Harus dikembangkan. Kita berharap dari markas ini, kita selalu mengirim da'i-da'i ke pelosok-pelosok negeri, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Banyak tempat-tempat yang harus diapa? Didakwahi. Iya. Tapi sekarang ini, pertama dari sisi orang yang dikirim itu siapa? Nah, ini perlu kesadaran dari semuanya. Ya, kemudian ya. Untuk mengirim itu banyak keperluan di dalam mengirimnya. Iya. Nah, jadi kalau kaidahnya di atas apa namanya? Pembiaran saja, biareminisme, ya. Sudah. Ini akan lambat berkembang. Tapi kalau semuanya punya perhatian, maka insya Allah ta'ala ini akan menjadi lebih apa? Menjadi lebih baik. Iya. Menjadi lebih baik. Nah. Ini taufik ya di sebagian tempat. Ya, saya lihat di sebagian tempat. Masya Allah berkembang. Karena ada orang-orang yang berada di tempat itu punya semangat yang bagus. Dan ini taufik dari Allah. Sebab tidak di semua tempat ada orang yang punya semangat, punya ide, dan ingin bekerja. Iya. Di banyak tempat itu, ya, yang mendominasi banyak usulan, banyak mengkritik. Itu yang, apa namanya? Banyak, di banyak tempat. Tapi yang punya ide, bekerja dan punya semangat, ini Kalau ada taufik di tengah dakwah orang-orang yang seperti ini, walaupun tidak berilmu tapi dia ingin membantu, ya, maka insyaallah taala itu akan apa? Sangat mengembangkan. Sangat membantu tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, seorang punya tanggung jawab masing-masing dalam dakwah sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia mampu. Iya. Maka iya, ini akhlak hendaknya kita perhatikan dan kita selalu tanamkan di dalam jiwa kita. Iya, agar supaya kalau tercipta kebaikan di tengah dakwah ini, sepanjang ilmu syariat masih tersebar di tengah manusia, kita yang menjadi sebab, kita berharap kebaikannya masih mengalir walaupun kita berada di alam kubur. Walaupun kita berada di mana? Di alam kubur. Dan ini harusnya yang selalu dipikirkan. Iya. Banyak ya dari lahan-lahan dakwah. Ya, apalagi dakwah ini paling asyik sebenarnya. Ya, dia pahala tidak perlu modal. Ya. Tidak perlu modal. Banyak kegiatan harus ada modal dulu ya baru bisa masuk. Ya, tapi ini masya Allah, keberuntungan berlipat-lipat. Ya, kebahagiaan yang sangat besar. Ya, bahkan keberuntungannya bukan hanya di kehidupan, mengalir sampai setelah dia mati. Tidak ada modalnya lagi. Ya, itulah dakwah di jalan Allah, menunjukkan kepada manusia kebaikan. Dia menjadi sebab manusia mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi satu kebaikan dia tunjukkan. Ya. Dia berkata kepada seorang tangganya, di sana ada doro. Sekedar dia tunjukkan, dia pergi doro orang tersebut, orang ini dapat apa? Hah? Dapat kebaikan. Iya. Pahala tanpa modal. Ya, tapi ini pahala akhirat ya. Kalau dapat keuntungan dunia, oh masya Allah, tidak perlu diberitahu. Ya, lomba-lomba. Tapi kalau pahala akhirat, harus diulangi. Harus diulangi. Nah ini yang harusnya kita rubah. Kebiasaan yang seperti ini. Iya. Baik. Dan di antara hal yang terlihat di kehidupan, ya, dakwah atau di dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain daripada Rasulullah punya, ya, banyak pengembangan terhadap dakwah, ide-ide dari beliau, ya, yang datangnya dari wahyu ataupun dari ijtihad beliau untuk berbuat begini, menganjurkan begini dan begitu. Para sahabat juga aktif. Ya Rasulullah, tidakkah kita adakan begini? Ya Rasulullah, tidakkah begini dan begini? Ya. Sehingga berkembang dakwah tersebut. Ya. Dan ini penting untuk kelangsungan sebuah kebaikan di tengah manusia. Nah, ini saya banyak menyinggung ya tentang masalah ini. Sebab yang kita inginkan, ya, dakwah di jalan Allah semakin berkembang. Iya, semakin luas manfaatnya bagi manusia, semakin banyak di antara manusia yang mengenal kebaikan ini, mengenal tauhid ini. Iya, dan pokoknya kalau kita mampu, ya, siapapun yang kita jumpai, kita harapkan mereka bertauhid sehingga bebas dari apa? Api neraka. Iya, ini yang harusnya selalu tertanam di dalam jiwa kita dan selalu menjadi keinginan kita. Baik, di dalam hadis terdapat fawaid ya, diterangkan oleh Syekh di halaman 67 dari syarah. Baik, yang pertama disyariatkan pengiriman para dai untuk mengajak manusia kepada Allah. Iya. Yang kedua, bahwa syahadat la ilaha illallah adalah kewajiban pertama dan disuruhkan pertama kali kepada manusia. Iya. Nah ini pokok di dalam dakwah, banyak dilalaikan. Pokok di dalam dakwah, banyak dilalaikan. Padahal nasnya tegas sekali. Faliyakun awwala ma tad'uhum. Nah ya, awal yang kamu serukan. Awal yang kamu serukan. Iya. Dan di sini pentingnya hikmah ya. Iya. Apalagi kalau kita sudah paham pembahasan yang sudah berlalu. Al-Quran itu semuanya isinya apa? Isinya tauhid. Jadi seorang dai dia bicara di tema apa saja, pasti dia bisa hubungkan dengan tauhid. Bisa dihubungkan dengan tauhid. Iya. Dia masuk kemana saja. Iya. Ada orang di jemaah masjid senangnya baca-baca doa. Ya, beri dia dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca. Terangkan kandungan tauhid dari doa itu. Iya. Ada yang senang belajar fikih, bacakan hadis-hadis tentang hukum. Dan hubungkan hukum itu dengan tauhid. Iya. Apalagi kalau dia masuk di pelajaran tafsir, sebab tafsir ini pelajaran semua orang suka. Jelas ya? Maka uslub di dalam dakwah banyak. Semuanya mengarah kepada tauhid. Jadi jangan disalahpahamkan bahwa orang yang pertama kali dakwah tauhid dia harus duduk di meja, kemudian dia berkata kamu harus begini, dia langsung tegur segala bentuk kesyirikan. Iya. Secara apa namanya? Secara tegas. Iya. Tidak mesti seperti itu. Tapi uslub di dalam menjelaskan tauhid banyak bentuknya. Dan inilah hikmah namanya. Ini disebut hikmah. Iya. Obat itu banyak bentuknya. Dan manusia penyakitnya macam-macam. Iya. Ada penyakit yang semuanya sama penyakitnya. Tapi dimaklum ya bahwa obat itu bekerjanya juga sesuai dengan kondisi keadaan tubuh seseorang. Iya. Obat walaupun dia mujarab, tapi kalau tubuhnya tidak bisa menerima, obatnya tidak apa? Tidak mempan. Tidak bermanfaat. Iya. Maka ini juga diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Iya. Karena dokter-dokter itu mengobati badan saja. Adapun orang-orang yang berilmu mengobati hati-hati manusia. Iya. Mengobati penyakit mereka yang ada di dalam hati. Karena itulah, ya, di dalam melihat, dalam mensifatkan obat, ini juga perlu fikih. Ada ilmunya dalam hal ini. Iya. Ada ilmunya. Ya, saya ingat dulu suatu hari, ya, pernah sakit di Yaman, demam panas. Di pertama kali sakit, dokternya, ya, habis. Seakan-akan saya dimandikan, disiramin air. Ya. Sakit yang kedua panas lagi. Ya. Saya lakukan hal yang sama. Ternyata panasnya tidak turun-turun, tambah panas. Ya, dokternya datang, oh ini tidak boleh kena air. Ya. Yang panas ini tidak boleh kena air. Dia kasih, pengobatan disuruh minum jahe banyak-banyak supaya keluar keringatnya. Nah, baru saya tahu rupanya penyakitnya sama panas, tapi cara mengobatinya apa? Berbeda. Cara mengobatinya berbeda. Iya. Demikian pula kadang penyakit seorang itu sama. Si A, si B, si C, penyakitnya sama. Tapi ini cara mengobatinya beda antara tiga orang ini. Iya. Disinilah, apa namanya? Dituntut seorang itu pandai dan mengenal, ya, etika di dalam berdakwah. Etika di dalam berdakwah. Baik, jadi ada prioritas tauhid itu. Dan tauhid bisa dimasukkan dengan berbagai cara. Iya. Apalagi kalau kita sudah paham tauhid, Al-Quran semua isinya adalah tauhid, maka ini sangat indah sekali dalam memaparkan dan menjelaskan tauhid tersebut. Iya. Baik. Kemudian berikutnya, yang keempat, kata, atau yang kedua ya, bahwa makna syahadat la ilaha illallah adalah menauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Ini makna syahadat ya, bahwa syahadat la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Ya, dan ini sudah kita singgung beberapa kali dari makna syahadat. InsyaAllah pembahasan lengkapnya akan datang di bab setelah ini. Ya. Yang keempat, seorang kafir tidaklah dihukumi sebagai muslim kecuali kalau dia mengucapkan syahadatain. Ahlul kitab dia kafir. Tidak dikatakan muslim sampai dia bersaksi apa? La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Harus mengucapkan syahadatain. Dan ini jelas di dalam hadis. Yang kelima, bahwa seorang kadang membaca dan mengilmui tapi tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Atau mengetahui makna la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan kalimat tersebut seperti ahlul kitab. Karena orang Yahudi punya pengetahuan ya. Orang-orang Yahudi ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Alkitab seperti dia kenal anak-anaknya sendiri. Ya. Ada yang tidak kenal anaknya? Hah? Tidak mungkin ya ada seorang ya, tidak mengenal anaknya. Yang lahir tumbuh di sisinya, kemudian ditanya, "Mana anakmu?" "Oh, saya tidak kenal." Ya. Tidak mungkin. Ya, orang Yahudi sangat mengenal Alkitab seperti dia kenal apa? Anak-anaknya sendiri. Ya, tapi bersamaan dengan itu dia tidak beramal. Mereka sombong dari mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang keenam, bahwa orang yang diajak bicara dalam keadaan mengetahui tidak seperti orang yang jahil. Iya. Ini dalam keadaan orang yang didakwai. Jadi dibedakan, yang didakwai itu orang yang jahil dan orang yang berilmu. Ini beda ya antara keduanya. Iya. Karena itu orang yang jahil Nabi, masya Allah, ya, lembut sekali. Ada orang yang datang ke masjid, kencing di sudut masjid. Ini bayangkan ya, kencing di sudut masjid. Para sahabat sudah meneriakinya. Kata Nabi, biarkan, biarkan dia. Ya, dibiarkan sampai selesai kencing. Kemudian Nabi perintah untuk mendatangkan apa? Air ditimba, satu timba besar disiram air kencingnya. Kemudian Nabi nasihati orang tersebut. Apa harusnya yang berkaitan dengan etika masjid? Jelas ya? Ini dari kelembutan, sebab orang yang kencing ini dia tidak punya ilmu, jahil. Dia tidak tahu tentang hal tersebut. Iya. Kalau dia sudah sementara kencing sudah terjadi dilarang, mungkin saja tiba-tiba dilarang akan apa? Ya. Membawa bahaya untuk dirinya. Dan ketika dilarang, dia kaget, oh mungkin saja dia lari. Ya. Tadinya hanya satu tempat kencingnya, berpindah ke tempat yang lain. Iya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebijaksanaan beliau, beliau katakan biarkan. Iya. Begitu selesai, dilarangkan air untuk apa? Menyiramnya. Sebab kencing sudah terjadi, apapun yang dilakukan dia berhenti atau tidak, pasti akan disiram juga kan begitu? Iya. Kalau begitu biarkan. Iya. Maka ini dari fikih harus dipahami. Sama Syekhul Islam melewati sekelompok dari orang Tatar mabuk-mabukan. Kata beliau, biarkan saja mereka mabuk. Biarkan. Padahal ini kemungkaran. Minum khamar kan mungkar. Iya. Kata beliau, biarkan. Kenapa? Sebab mereka dalam keadaan mabuk, tidak sadar, itu lebih baik daripada keadaan sadar, dia pergi berbuat kemungkaran yang lebih besar. Berbuat kemungkaran yang lebih besar. Dan ini pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang dai. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Tapi beliau tidak lakukan. Beliau tidak melakukannya karena khawatir ya, orang-orang yang baru masuk Islam ini akan menyangka Nabi bersombong terhadap mereka sehingga mengakibatkan bahaya lebih besar, mereka bisa keluar dari Islam, murtad kembali. Karena itu beliau undur hal tersebut. Nah, ini dari hikmah-hikmah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang dai. Dia bedakan siapa yang dia dakwai. Dan ini pengetahuan terhadap keadaan orang yang didakwai. Harus mengerti keadaan orang yang didakwai. Iya. Baik. Nah, ini sebenarnya pembahasan dakwah perlu apa namanya? Perlu pembahasan khusus ya. Perlu pembahasan khusus. Iya. Sebab banyak terjadi kekeliruan di dalam hal ini. Iya. Dan insyaallah di suatu saat nanti kita akan bikinkan suatu kegiatan tersendiri berkaitan dengan masalah dakwah ini. Iya. Kemudian di sini juga diterangkan oleh Syekh di faedah yang keberapa? Yang ketujuh, peringatan terhadap manusia khususnya para dai agar mereka betul-betul di atas basirah tentang agamanya. Supaya terbebas dari syubhat, para pembuat syubhat. Bagaimana basirah itu? Yaitu dengan cara menuntut ilmu. Jadi harus punya basirah, tapi ada caranya. Dia belajar menuntut ilmu, tidak mungkin ilmunya datang sendiri. Iya. Tidak mungkin ilmunya apa? Datang sendiri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ilm bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara mempelajarinya. Iya. Kalau orang belajar, barulah dia dapat ilmu. dia sungguh-sungguh, semakin dia sungguh-sungguh, semakin datang ilmu itu untuk dia. Baik. Kemudian yang kedelapan, ya. Dan di dalam hadis ini juga, yang kedelapan kata Syekh, salat adalah kewajiban terbesar setelah syahadatain. Setelah dua syahadat. Ya, kemudian 9 zakat adalah rukun yang paling wajib setelah salat. 10 penjelasan tentang salah satu golongan penerima zakat yaitu orang-orang fakir. Ya, sebab di sini disebut fuqara saja ya, yang dibagikan. Padahal pembagian zakat untuk 8 asnaf. Dan pembelian-pembelian zakat hanya kepada mereka. Ini dibahas ya di pembahasan fikih bahwa zakat itu boleh diberikan kepada salah satu dari 8 golongan itu saja. Iya. Yang ke-11, bahwasanya tidak boleh mengambil zakat berupa harta terbaik kecuali dengan keridhaan pemilik harta tersebut. Yang ke-12, peringatan terhadap perbuatan zalim. Ya, di sini wattaqi da'watal madlum. Menunjukkan keharaman kezaliman dari segala bentuknya. Karena kezaliman itu terbagi berapa? Terbagi 3. Zalim yang paling besar adalah apa? Kesyirikan. Dan ada kezaliman yang kedua, kezaliman dosa selain syirik yang kaitannya antara si hamba dan antara Allah saja. Dan yang ketiga dari kezaliman adalah dosa antara dia dan makhluk yang lainnya. Ini 3 jenis kezaliman. Dan seluruh dari jenis kezaliman ini adalah hal yang berbahaya. Kalau seorang meninggal dalam keadaan berbuat zalim. Iya. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Allah berfirman, dan tunduklah wajah pada hari kiamat dengan penuh kesedihan, kehinaan kepada Allah yang maha hidup lagi maha tegak dan telah merugi siapa yang menyandang kezaliman pada hari itu. Sungguh merugi orang yang menyandang kezaliman. Ya. Dan juga terdapat bahwa doa orang yang terzalimi mustajab meski dia pelaku maksiat. Bahkan kadang doanya orang kafir diterima oleh Allah. Kalau dia dalam keadaan terdesak. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapa yang menjawab doanya orang yang terdesak dalam kondisi genting kalau dia berdoa kepada Allah. Ya. Karena itu kaum musyrikin ketika berada di tengah lautan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah di kondisi terdesak padahal mereka musyrik. Allah kabulkan doa mereka. Jelas ya? Apalagi kalau yang dizalimi adalah seorang muslim. Ini kondisi terdesak. Karena itu dikatakan tidak ada perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga selain dari fawaid yang telah disebut oleh Syekh terdapat hujjah khabar al-ahad. Bahwa berita dari satu orang itu adalah hujjah. Karena yang diutus kiamat cuma satu orang, cuma Mu'adz bin Jabal. Nah ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah dan ya orang-orang yang mengikutinya hingga hari ini. Ya, dan di hari ini yang paling banyak ya apa namanya? Mempropagandakan menolak hadis ahad adalah kelompok Hizbut Tahrir. Nah, ini hadis bantahan kepada mereka. Nah ini lucu sebenarnya ya. Ya orang yang menolak khabar ahad ini sampai ya suatu hari ada dari kelompok jemaah Hizbut Tahrir yang memberi ceramah kepada orang-orang. Ya, dia tekankan bahwa khabar ahad itu tidak diterima. Maka ada sebagian masyarakat di situ pintar. Ya, dia bertanya, berkata kepada si penyampai, kalau begitu saya tidak terima dari kamu. Sebab kamu yang menyampaikan juga cuma apa? Satu orang. Iya. Nah, dan ini semuanya dari apa? Keanehan-keanehan ya. Dan banyak sekali ya, penyelisihan-penyelisihan yang terjadi. Obatnya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terdapat juga di dalam hadis ini tadarruj di dalam dakwah, bertahap. Iya. Bertahap. Di dalam menyampaikan dakwah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir yang disebut di dalam bab ini kata penulis rahimahullahu taala, walahu ma an Sahl bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum fayb ayyuhum yu'taha falamma asbahu gadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala ayna Ali ibnu Abi Talib faqila huwa yashtaki aynayhi فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعاه له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أن يخذون إيه كتب ليه دان بقي كدوانيا. Itu siapa keduanya? Al-Bukhari dan Muslim. Ya, keduanya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Itu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada peperangan Khaybar. La'utiyanna ar-rayata ghadan, sungguh aku akan berikan bendera ini. Iya. Besok rajulan kepada seorang lelaki yuhibbullahu wa rasuluhu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Iya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan membukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Iya. Jadi begitu Nabi mengucapkan hadis ini, dan ini hadis agung ya, sebab janjinya apa? Diberi kepada seorang lelaki, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini keutamaan apa? Bukan sembarangan. Ya, karena itu apa yang terjadi para sahabat? Oleh karena itu semalam suntuk, orang-orang pun larut membicarakan seputar orang di antara mereka yang akan disarai bendera itu. Iya. Sampai disebutkan bahwa Umar itu tidak pernah menampakkan diri kalau ada pengiriman pasukan. Tapi ketika Nabi berucap seperti itu, dia memperlihatkan apa? Memperlihatkan dirinya. Sebab semuanya ingin mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan ini. Ini yang mereka cari. Ini yang mereka cari. Iya. Maka pada pagi harinya, mereka pun ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya berharap diberi. Ya. Semuanya berharap diberi. Faqala, maka Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata akan diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka dia bahwa beliau sakit kedua belah matanya. Ya, maka mereka pun mengutus seorang kepada Ali dan didatangkanlah Ali bin Abi Thalib. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua belah mata beliau dan mendoakannya. Seketika itu pula Ali sembuh. Seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera kepada Ali seraya berkata, "Unfud ala rislik." Melangkahlah ke depan dengan tenang. "Hatta tanzila bi sahatihim." Sampai engkau tiba di tempat mereka. "Thumma du'uhum ila al-Islam." Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan kabarkanlah, sampaikan kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala, tentang Islam yang wajib mereka tunaikan. Kemudian Nabi bersabda, "Fawallahi," ini sisi mendalilannya ya, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, jikalau Allah memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Iya. Yadukuna yakhudun. Disebut di tafsirnya, Syekh di sini menafsirkan bahwa yadukun itu artinya apa? Yakhudun. Iya, dan itu sudah kita terangkan di terjemahnya ya. Baik. Ini hadits. Iya, termasuk hadis yang sangat agung. Maknanya secara global adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabat bahwa mereka akan, kaum muslimin akan menang terhadap orang Yahudi. Dan kemenangan ini mulai kepemimpinan seorang yang disifatkan oleh Nabi bahwa orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya Allah dan Rasulnya cinta kepada orang ini. Ya. Kemudian disebutkan bagaimana semangat para sahabat terhadap kebaikan. Mereka semuanya ingin mendapatkan hal ini. Iya. Ketika semuanya sudah berkumpul, ternyata Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Yang Ali kebetulan waktu itu tidak hadir karena kedua matanya sedang sakit. Kemudian Ali didatangkan, lalu Nabi meludahi kedua mata Ali sehingga sembuh seakan-akan. Iya. Tidak pernah sakit sama sekali. Ya, selanjutnya Ali diperintah untuk berangkat. Ya, dengan tenang sampai mendekati benteng musuh. Lalu Ali diperintah untuk mengajak mereka memeluk Islam. Kalau mereka memenuhi ajakan tersebut, maka hendaknya diberitahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, kemudian Nabi terangkan keutamaan kepada Ali berdakwah di jalan Allah, bahwa seorang dai itu apabila berhasil dengan usahanya, dia menjadi sebab sehingga Allah memberi hidayah kepada satu orang, maka hal itu lebih baik baginya daripada harta dunia yang paling berharga. Unta merah ini. Dan unta merah ini pembahasan ya. Unta merah. Itu kalau dibahasakan oleh orang Arab unta merah, maksudnya itu yang paling baik sudah. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Begitu. Kalau kita bahasakan bebas. Iya. Nah. Jadi satu orang saja dapat hidayah, bagaimana pula kalau apa? Banyak orang dapat hidayah. Nah ini luar biasa kebaikan ya. Iya. Kebaikan. Luar biasa. Nah, karena itu sebagian orang, ada yang menyebarkan buku-buku, ya, ilmu selebaran. Ya. Yang dia hitung, ini buku selebaran jumlahnya berapa? Ya, lumayan kalau jumlahnya 1000 orang dapat hidayah. Wah, dia berpikir apa? Pikir pahala. Ya. Dan ini adalah sifat seorang muslim. Ya, yang mengenal keutamaan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya. Proyek itu banyak ya, jangan cuma proyek-proyek dagang saja endingnya. Ya. Proyek untuk mencapai apa? Cari keuntungan. Oh, ada proyek di sana, ada tender di sana. Ya, proyek dakwah itu banyak. Ya. Kalau ingin dapat proyek dakwah, pahalanya Masya Allah berlipat ganda. Ya. Berlipat ganda. Tapi namanya orang cari proyek harus berpikir. Ya. Harus mengetahui di mana dia bisa menyalurkan hal tersebut. Ya. Dan sekarang alhamdulillah, ya. Kegiatan-kegiatan untuk mendakwai orang terlalu banyak jalannya, terlalu banyak caranya. Iya. Terlalu banyak caranya. Ya. Suatu yang kita mampu, maka kita berusaha untuk berbuat baik di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun sekedar bersedekah dengan sepotong apa? Sepotong kurma. Sepotong kurma. Iya. Karena itu segala bentuk kegiatan yang sifatnya baik, ya, walaupun dia memberikan dari kemampuannya sedikit, yang sedikit ini adalah hal yang baik. Ya. Dan itu dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ya, yang datang memberikan bantuannya kepada Nabi, kadang ada yang membawa harta yang sedikit, diolok-olok oleh kaum munafikin. Ya. Apa itu? Sedekah sedikit tidak diterima oleh Allah. Ketika ada yang membawa harta banyak, kaum munafikin bicara apa? Eh, ini orang memang mau dilihat saja, mau pamer. Coba perhatikan. Ini kaum munafikin. Tapi ini sudah mengesankan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat. Ya, karena itu wajar kejayaan berada di umat terdahulu. Ya. Kalau sekarang ini, maaf-maaf saja ya, dakwah itu urusan orang-orang tertentu saja. Ya. Seakan-akan dakwah itu semuanya urusan si ustaz saya. Ya, adapun aku terima baiknya aja. Ya. Dan ini tidak benar ya yang seperti ini. Harusnya semua orang memiliki perhatian. Ya. Baik. Ya, di dalam hadis ini terdapat apa namanya pelajaran-pelajaran yang berharga. Sebelum kita terangkan pelajaran itu, ingin kita hubungkan dulu antara hadis dengan bab. Iya. Hadis ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menunjukkan tentang disyariatkannya berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Iya. Dan dimaklumi bahwa mengajak manusia kepada Islam, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Iya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan dan berlepas diri dari segala kesyirikan. Iya. Dan di sini Rasulullah jelaskan tentang keutamaan berdakwah tersebut, tentang keutamaan berdakwah tersebut. Iya. Baik, kita akan terangkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam hadis sambil kita baca fawaid yang disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya, di halaman 71 ya, penyebutan fawaidnya oleh Syekh. Pertama, keutamaan yang jelas bagi Ali bin Abi Thalib dan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali tentang kecintaan Ali kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Serta keimanan Ali secara lahir dan batin. Ini keutamaan Ali ya secara umum. Dan keutamaan beliau sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antara para sahabat, Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang paling banyak ditulis buku tentang keutamaannya. Yang paling banyak ditulis buku tentang keutamaannya. Nah, kemudian yang kedua, penetapan bahwa Allah mencintai walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan seperti seluruh sifat-sifatnya mulia dan yang suci dan mulia. Maksudnya di sini penetapan sifat mahabbah bagi Allah. Iya. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya. Mahabbatullah. Dan Allah dicintai oleh hamba-hambanya. Dicintai oleh hamba-hambanya. Iya. Dan perlu diketahui bahwa mahabbatullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba, itu disebabkan oleh banyak sebab. Sebab yang paling pokoknya adalah apa? Adalah tauhid. Itu sebab yang paling pokok. Iya. Dan Allah kabarkan Allah cinta kepada orang yang bersabar, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, Allah cinta kepada orang yang bertobat, orang yang selalu mensucikan dirinya. Iya. Kemudian Allah cinta kepada orang yang taat kepada Rasulnya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kecintaan Allah kepada apa? Kepada hambanya. Iya. Dan ini pembahasan mahabbatullah. Cintaan Allah kepada seorang hamba, ini pembahasan yang indah ya di dalam masalah tauhid. Nah, sebab seorang tatkala dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya karena sebab-sebab, maka dia berusaha untuk mencari sebab-sebab itu sehingga ia dicintai oleh Allah. Ya. Sebab kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, ya, dimaklumi pasti dijamin kebaikan untuknya. Faida ahbabtuhu, dalam hadis qudsi Allah firman, kalau aku sudah cinta kepada hamba, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yabsiru bih, dan pelihatannya yang dia melihat dengannya, tangannya yang dia pakai memegang, kakinya yang berjalan. Iya. Ini pembahasan menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba, dan besarnya pertolongan Allah kepada hamba. Karena itu disebutkan dalam kelanjutan hadis, lain sa'alani la'utiyanna, lain ista'adani la'u'idanna. Andai kata dia minta kepadaku, pasti aku akan beri. Andai kata dia mohon pertolongan, pasti aku akan melindunginya. Iya. Nah, ini kalau sudah seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidupnya dia tidak pernah berpikir mencari cinta Allah. Ya. Yang dia pikir adalah mencari cinta makhluk. Si suami mencari cinta istri. Si istri mencari cinta suami. Hah? Si anak mencari cinta ayah. Si ayah mencari cinta anak. Ya. apalagi cinta-cinta yang tidak benar. Ya. Ini tentunya tidak akan berbuah kebaikan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Ini cinta-cinta yang tidak benar ini, cinta-cinta yang tidak karena Allah ini, pada hari kiamat berubah menjadi apa? Permusuhan. Iya. Mungkin saja pada hari kiamat, sepasang suami istri yang tadinya rukun di dunia, pada hari kiamat musuh bebuyutan. Iya. Seorang ayah cinta kepada anaknya di dunia, di hari kiamat menjadi musuhnya. Iya. Ini Allah kabarkan bahwa yang mencintai pada hari kiamat, sebagian mereka adalah musuh sebagian yang lainnya, kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena itu hendaknya kita jaga kecintaan ini di atas ketakwaan, di atas tauhid. Iya. Dan inilah yang paling mengekalkan cinta itu. Dan itulah cinta hakiki sebenarnya. Ya, cinta yang hakiki yang sebenarnya. Ya. Kalau dia cinta kepada istrinya, cinta karena Allah. Iya. Sebatas karena Allah perintah hal tersebut. Semuanya karena Allah. Demikian pula istri cinta kepada suaminya karena Allah. Anak cinta kepada ayahnya karena Allah. Iya. Si ayah cinta kepada anaknya karena Allah. Kalau ini terjadi akan seimbang kehidupannya itu. Ya, tapi kalau perkara dunia cintanya, maka ini yang akan menyebabkan terjadinya banyak keributan di tengah rumah tangga, keributan ya, antara ayah dan anaknya, dan berbagai hal yang tidak baik. Ya. Kemudian, di dalam hadis ini juga terdapat faedah semangat para sahabat akan perkara kebaikan dan saling berlomba dalam mengerjakan amalan salih. Ya, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan ini keberadaan sahabatnya sudah beberapa hadis kita baca. Kita sudah melihat bagaimana semangat mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Yang keempat, pensyariatan adab dalam berperang serta meninggalkan kegaduhan dengan suara-suara yang mengganggu yang tidak diperlukan. Ya. Jadi ini syariat Islam dalam perang. Kalau perang itu nah seperti yang kalian digambarkan ya. Ya. Ribut semua mengangkat suara sambil menyerang. Ya. Anda kalau umat Islam ya disuruh berjalan dengan tenang. Sebab ketenangan ini membuat pikirannya apa? Pikirannya berjalan. Iya. Dan lebih menguasai strategi. Berbeda dengan orang yang ribut-ribut. Iya. Karena dia mengangkat suara akhirnya apa? Kadang pikirannya pecah. Baik. Jadi dari adab-adab di dalam Islam. Kemudian yang kelima, perintah imam kepada bawahannya dengan cara yang halus dan lembut. Ya, tapi tidak lemah. Ya. Tidak lemah dan bukan tanpa tekad ya. Ya, kalau dia perintah bawahnya dengan cara lembut, sebab Nabi berkata, "Umfut ala rislik," di atas rislik dengan tenang. Iya. Ini ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keenam, kewajiban berdakwah, mengajak kepada Islam. Lebih-lebih sebelum memerangi orang kafir. Iya. Sebab orang kafir itu ketika akan diperangi, sebelum diperangi diajak dulu masuk Islam. Kalau mereka tidak menerima keislaman, ditawarkan bayar jizyah. Kalau mereka bayar jizyah, tidak terima bayar jizyah, barulah diperangi. Iya. Jadi peperangan ini adalah hal yang terakhir. Dan peperangan itu adalah wasilah. Dari wasilah apa? Wasilah dakwah. Yang namanya wasilah itu dipakai kalau bermanfaat. Karena itu Nabi SAW ketika beliau berada di Mekah, tidak diperintah untuk apa? Untuk berperan dengan tangan. Karena ini adalah wasilah yang kurang bermanfaat di Mekah. Ya. Perintah perang nanti diberikan kepada Nabi dan para sahabatnya ketika berada di mana? Di Madinah. Ya. Dan ini harus dipahami ya. Kemudian yang ke-7, bahwa orang dari kalangan kaum kafir yang menolak ajakan untuk memeluk Islam itu wajib diperangi. Ya, dan memeranginya tentunya dengan cara jihad. Dan jihad itu dipimpin oleh seorang apa? Ya, pemerintah. Atau siapa yang ditugaskan oleh pemerintah. Yang ke-8, bahwa dakwah itu berdasarkan tahapan. Oleh karena itu yang mula-mula diminta dari orang kafir adalah agar mereka memeluk Islam dengan mengucapkan syahadatain. Kemudian setelah itu diperintah dengan kewajiban-kewajiban Islam. Jadi tahapannya di dalam berdakwah. Iya. Dan itu diterangkan lebih lengkap di dalam hadits Buraidah Ibnu Husayb riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Dan kebaikan yang terdapat di dalam berdakwah tersebut. Kebaikan bagi orang yang diajak, didakwai maupun bagi orang yang mengajaknya. Iya. Yang diajak mungkin mendapat hidayah, serta yang mengajak dapat pahala yang besar. Iya. Dan ini dari ucapan Nabi ya. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dia kata Allah memberi hidayah pada seorang disebabkan dirimu, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ke-10, salah satu bukti kenabian Rasulullah, kabar gembira dari beliau tentang kemenangan yang belum terjadi, serta lenyapnya rasa sakit, ya, oleh sebab ludah beliau. Ini pada Ali ya. Kemudian yang ke-11, keimanan kepada qada dan qadar. Nah, ini termasuk faedah penting. Seorang beriman kepada takdir. Iya. Bahwa bendera yang didapatkan oleh orang yang tidak berupaya untuk mendapatkannya. Sedangkan orang yang berusaha untuk mendapatkannya justru terhalangi. Ya, terlihatnya para sahabat semuanya berlomba-lomba ingin dapat. Ali radhiyallahu anhu tidak hadir. Beliau sakit mata. Malah yang dapat siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya menunjukkan bahwa seorang wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau memang itu digariskan untuknya, ya, pasti dia akan dapat dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Nah, dan inilah inti kebaikan seorang muslim di dalam mencari perkara dunianya. Karena itu Nabi SAW menuntunkan seorang kalau dia mencari dunia, ya, dia mencari ya, dunia tersebut kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, dia juga tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu apa? Serius untuk mendapatkannya. Sedang-sedang saja. Ya, dan ini yang membawa keberkahan. Ini yang membawa keberkahan. Baik. Kemudian yang ke-11, yang ke-12 bahwa seorang tidaklah cukup mengaku sebagai muslim, tapi dia harus mengetahui kewajiban-kewajiban dan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, kalau dia mengaku saya muslim itu tidak cukup. Dia harus apa? Mengerti kewajibannya apa? Iya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Baik. Iya. Dan di sini dari faedah dakwah di dalam hadits ini penting sekali ya, khususnya berkaitan dengan masalah lemah lembut. Ya, tidak tergesa-gesa. Ya, ini adalah perkara yang penting di dalam berdakwah. Iya. Dan terdapat keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang mengajak manusia kepada hidayah. Iya. Mengajak manusia untuk mendapatkan hidayah. Iya. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik, terakhir di pembahasan bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail, terdapat di dalamnya sejumlah masail. Al-ula anna da'wata ilallah tariku manittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang pertama, bahwa dakwah ilallah, dakwah ke jalan Allah adalah jalan kaum yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tertera ya di ayat yang pertama. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Iya, jadi siapa yang berdakwah berarti dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, as-saniyatu at-tanbih 'ala al-ikhlas. Karena kathiran law da'a ila al-haqq fa huwa yad'u ila nafsihi. Penegasan akan keikhlasan, karena sebagian besar kaum manusia walaupun menyeru kepada kebenaran, hakikatnya dia menyeru kepada dirinya sendiri. Dan ini subhanallah dari faedah yang sangat agung yang disebut oleh Syekh di sini. Dan ini tanbih yang sangat besar. Ya. Agar supaya seorang itu selalu menjaga keikhlasan. Sebab kadang perbuatan seorang sudah benar, Ya, dia menegur, mengajak kepada kebenaran, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sudah benar perbuatannya. Ya. Apa yang dia sampaikan benar. Tapi hakikatnya dia menyeru kepada dirinya sendiri. Menyeru kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan kurangnya keikhlasan. Iya. Kurangnya keikhlasan. Dan kadang seorang, ya, dia membantah kebatilan. Membantah kebatilan. Tapi sebenarnya, dari bantahannya tersebut, ya, yang dia maksudkan hanyalah untuk membela dirinya. Dan ini keluar dari keikhlasan. Iya. Karena itu lihat ya dari para ulama kita yang ikhlas. Tatkala mereka membantah. Kadang sebagian ahlul bidah membantah sebagian alim. Ya, semua kejelekan ulama tersebut disebutkan. Tapi si alim tersebut ketika membantah sama sekali tidak pernah menyinggung tentang dirinya. Yang dia singgung cuma kesalahan-kesalahan apa? Ilmiah. Sebab ini uslub. Ya. Karena yang dibela itu adalah agama Allah. Ya, adapun diri namanya manusia tidak pantas untuk dibela. Jiwa ini penuh dengan kesalahan, banyak melakukan kekeliruan. Ya, lebih hina untuk dibela. Tapi kalau kebenaran, nah itulah yang dibela. Ya, itulah keikhlasan. Ya, karena itu di sini perhatikan faedah yang disebut oleh Syekh di sini. Tanbih alal ikhlas, peringatan untuk ikhlas. Penegasan untuk ikhlas. Karena banyak manusia, iya, walaupun dia berdakwah kepada kebenaran, tapi hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya sendiri. Supaya ia ditinggikan, ditokohkan, banyak yang mengikutinya. Ini maksud-maksud hina, hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Iya. Karena itu banyak dari para ulama kita untuk mengobati penyakit ini. Iya. Kadang mereka menganggap bahwa dia tidak punya jasa sama sekali. Ya. Punya banyak murid, tapi seakan-akan dia tidak pernah memiliki murid. Ya. Kalau ketemu dengan muridnya, saya dianggap seperti saudaranya. Ya. Sama antara dia dengan apa? Muridnya. Dan ini dari akhlak yang apa? Akhlak yang baik. Ya. Dari hal yang membantu seorang untuk menjaga keikhlasannya. Ya. Sebagian orang kalau apa namanya? Sudah pernah ada yang berguru kepadanya, tiba-tiba muridnya bikin masalah. Kamu juga, kamu dulu kan murid saya juga. Iya. Nah. Dan ini adalah hal yang tidak benar ya. Harus diperbaiki dari akhlak seorang dai. Iya. Dan ini subhanallah diingatkan oleh Syekh. Sebab ini dari poin-poin penting bagi ahli tauhid. Sebab ahli tauhid harus menjaga keikhlasan. Di arah yang samar seperti ini jangan sampai syaitan masuk kepadanya. Iya. Karena hujannya kuat sekali ya, dia menyuruh kepada kebenaran. Yang disuruh kebenaran, tapi hakikatnya dia mengajak kepada apa? Dirinya sendiri. Yang ketiga, as-salita annal basira minal fara'id. Iya. Yang ketiga bahwa basirah di dalam dakwah dan basirah ditafsirkan dengan ilmu, keyakinan. Iya. Adalah dari kewajiban-kewajiban. Dia fardhu hukumnya. Bagi siapa yang ingin berdakwah, wajib hukumnya dia memiliki basirah. Iya. Kemudian yang keempat, min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Iya, di antara apa? Tanda-tanda yang menunjukkan kebagusan tauhid adalah pengultusan Allah Ta'ala terhadap celaan. Disucikan Allah dari segala bentuk celaan. Iya. Dan ini kandungan tauhid ini, itu diterangkan di dalam banyak ayat ya, di posisi-posisi dakwah. Ya, coba saya berikan ayat yang lain. Iya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah? Ini pertanyaan pengingkaran ya. Kalau dibahasakan bebas, tidak ada yang lebih baik ucapannya, tidak ada yang lebih utama keucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Itu yang paling utama. Wa amila salihan, dan dia beramal salih, dan dia berkata sesungguhnya aku tergolong orang yang berislam. Lagi-lagi disebutkan tauhid di dalam posisi dakwah. Dan perhatikan ya, mimman da'a ilallah, dia berdakwah ilallah, lagi-lagi disebut syarat ilallah. Dan ini syarat penting, harus diingat, ilallah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya ya, tapi kepada Allah. Nah, kemudian yang keenam atau yang kelima, anna min qubish syirk kaunahu masabbatan lillah. Iya, termasuk keburukan syirik yaitu bentuk cercaan kepada Allah. Sebab siapa yang berbuat kesyirikan itu artinya dia mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ke-6, wa hiya min ahammiha ibadul muslim anil musyrikin li'alla yasira minhum walau lam yushrik. Iya. Yang ke-6 dan ini di antara yang paling pentingnya, merupakan yang paling urgennya, menjauhkan seorang muslim dari kaum musyrikin. Iya. Dan tidak tergolong kepada mereka walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi ini istimbat yang sangat indah sekali ya, penjagaan terhadap tauhid. Ya, sebab dari konsekuensi tauhid itu dia benci kepada kesyirikan sekaligus benci kepada apa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'a qaulu tauhid awwal wajibin. Iya. Tauhid sebagai kewajiban yang paling pertama. Iya. Karena ini yang diperintah oleh Nabi kepada Mu'ad, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi. Hendaknya awal yang kamu serukan kepadanya. Baik. Kemudian yang ke-8, ayyabda' bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Iya. Tauhid lebih didahulukan daripada segala sesuatu, bahkan lebih dahulukan dari sholat sekalipun. Tauhid paling didahulukan. Iya. Yang ke-9, anna ma'na ayyuhidullaha ma'na syahadati an la ilaha illallah. Bahwa ma'na mentauhidkan Allah, maknanya adalah syahadat apa? La ilaha illallah, sama. Ya, sebab tauhid itu artinya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala kesyirikan. Dan itulah makna la ilaha illallah. Kemudian yang ke-10, iya. Annal insana qad yakunu min ahli alkitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Iya. Seorang dapat saja tergolong dari di antara ahli alkitab, tapi kadang dia tidak tahu akan hal tersebut. Atau dia mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Sebab kalau dia mengenal kitabnya, di dalam kitab mereka itu ada perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadiyah asyrata at-tanbih ala ta'lim bitadrij. Ya, penegasan tentang proses pengajaran secara bertahap. Ini semuanya dalam hadis Mu'ad ya. Dalam hadis Mu'ad. Ya. Yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Memulai sesuatu dengan hal yang paling utama, kemudian hal yang berikutnya. Wah, ini fikih yang sangat mendalam sekali. Al-bada' bil aham fal aham. Dan harus banyak direnungi dan dipelajari. Iya. Direnungi dan dipelajari. Karena itu kalau misalnya seorang punya banyak kerusakan, dia rusak dari sisi akidahnya, rusak dari sisi akhlaknya. Iya. Dia ikut kepada ahlul bid'ah. Iya. Ikut kepada ahlul bid'ah. Banyak kerusakannya. Maka yang paling pokok diperbaiki adalah apa? Membersihkan kesyirikannya. Menanamkan tauhid untuknya. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Iya. Dan ini penting untuk diketahui ya. Kadang sebagian anak muda punya semangat. Ya. Betul, dari pokok dasar ahli sunnah adalah membantah ahlul bid'ah dan menerangkan keburukan mereka, benci kepada ahlul bid'ah. Ya, tapi sebagian orang tidak pandang bulu. Ya, masyarakat kadang awam tidak mengerti sunnah. Ya, dia belajar tauhid, kemudian dipalingkan dia dari mempelajari tauhid gara-gara apa? Harus menjauhi ahlul bid'ah. Ini tidak mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat, dan tidak ada kaidahnya di dalam berdakwah. Dakwah itu ada al-aham, fal-aham. Yang terpenting kemudian yang penting setelahnya. Bukan artinya tidak diingatkan bid'ah. Karena itu saya tekankan tadi ya, kalau peringatan dia terhadap ahlul bid'ah ini akan menyebabkan dia lari tidak mempelajari tauhid. Iya. Maka ini harusnya dia tinggalkan. Dia biarkan orang ini mempelajari tauhid. Begitu selesai tauhidnya, kuat tauhidnya, terangkan padanya tentang bahaya ahlul bid'ah. Iya. Dengan itu dia akan lebih mudah menerima. Nah, ini baru pertimbangan di dalam dakwah. Orang yang punya kaidah dan mengikuti jalan para nabi dan para rasul di dalam berdakwah bertahap. Ya, dan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ada yang paling penting, kemudian ada masalah yang penting setelahnya. Masalah yang penting setelahnya. Iya. Baik. Dan ini zahirah yang jelek ya. Iya. Ditanamkan oleh sebagian orang. Seakan-akan salafi itu, dia salafi, kalau dia keras ya, terhadap ahlul bid'ah, menyebut fulan, fulan, nama-nama yang disebut. Adapun kaidah mengenal bid'ah sendiri karena tidak paham. Ya, harus sebut nama. Iya. Kalau ditanya kamu sudah belajar salah satu usul? Ya. Oh belum. Sudah pernah khatam Qawaidul Arba'ah? Belum. Iya. Ini gimana caranya salafi kayak begini modelnya? Iya. Nanti sebentar dia bilang, ulama kita keras terhadap ahlul bidah. Benar. Semua dari salafiin keras terhadap siapa? Ahlul bidah. Tapi ulama yang membantah ahlul bidah itu, mereka punya pelajaran tauhid, mengajarkan tauhid. Iya. Bahkan kebanyakan pelajaran mereka adalah tentang tauhid. Maka ini sekali lagi perlu ditimbang ya. Dan menyebutkan ya, para penuntut ilmu dengan hal-hal yang bukan tugasnya, ini kadang membuat perkara itu menjadi tidak benar. Ya. Ada hal-hal yang berlebihan nanti di dalamnya. Karena itu dari fikih Syekhuna Syekh Mukbir rahimahullahu taala, di masa ribut-ribut waktu itu Salman Al-Auda, Safar Hawali, Syekh Robi membantah mereka. Ya, dimaklumi ya bahwa Syekh Mukbil sangat memuji Syekh Robi dalam bantahannya. Ya, dan beliau juga membantah Salman Al-Auda, Safar Hawali. Tapi antum tahu, beliau berkata apa kepada kita? Ya, kata beliau, ya ikhwan, tinggalkan Salman, tinggalkan Safar, tinggalkan Robi, tinggalkan semuanya. Kalian belajar saja. Belajar Al-Quran dan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Iya. Ini contoh dari beliau. Sebab setiap orang tugasnya ada tugas masing-masing. Kamu talib, orang yang harus belajar, belajar. Kerjamu belajar. Iya. Tapi Syekh sendiri memberi contoh. Beliau membantah Salman, membantah Safa dalam banyak kaset. Iya. Beliau ingin menunjukkan hikmah bahwa yang bicara dalam hal itu adalah orang-orang yang berilmu, bukan semua orang. Iya. Semuanya ingin menjadi Ibnu Taimiyah. Ya, membantah. Baru saja dia duduk 2 hari belajar, sudah menjadi Imamul Bukhari. Ya. Ini fulan thiqah, ini fulan dhaiful hadis. Ya, ini fulan tidak diambil riwayatnya. Nah, ini yang merusak di apa namanya? Di dalam dakwah. Dan ini yang kadang apalagi dengan fasilitas internet sekarang ini, ya, membuat buruk nama ahli sunnah akhirnya. Ya. Kalau orang-orang awam dapat situs-situs yang tidak benar, ya. Orang-orang yang saya singgung itu tadi, oh ini salafi terlalu keras. Salafi ini tidak ada hikmah. Salafi ini begini dan begitu. Sebab yang dia lihat memang orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini di kalangan salafi ini adalah orang-orang yang perlu dikasih masuk ke rumah sakit. Ya. Untuk diobati. Sebab penyakitnya penyakit kronis, memang harus diberi perhatian khusus. Iya. Dan ini hati-hati ya, menggambarkan dakwah dengan penggambaran yang akhirnya membuat manusia apa? Manusia lari dari mengenal kebaikan, fobi untuk mempelajari kebenaran. Iya. Kalau dia punya ilmu silahkan dia menulis, dia punya ilmu silahkan dia membantah, itu bagian dari agama, bagian dari agama. Jadi sekali lagi, ya, segala sesuatu itu diberikan pada porsi dan kedudukannya masing-masing. Iya. Yang merupakan tugas seorang penuntut ilmu, dia jalankan tugasnya. Yang merupakan tugas orang yang berilmu, orang yang berilmu jalankan tugasnya. Hal yang paling penting dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya. Kalau ada hal yang penting akan membuat seorang lalai dari hal yang paling penting, dia tinggalkan yang penting ini, diambil yang apa? Yang paling penting. Ya. Dan ini pertimbangan-pertimbangan perlu untuk diperhatikan. Perlu untuk diperhatikan. Nah. Baik. Dan ini kadang terjadi ya di sebagian kebijaksanaan. Ya, ini di Makassar ini alhamdulillah ya jarang kita terjadi hal-hal yang apa namanya ikhwan itu terlalu cerewet misalnya begini. Ya. Ini dalam hal-hal yang seperti ini jarang ditemukan. Tapi di sebagian tempat ada ustaz yang bikin kebijaksanaan karena melihat kondisi dakwah seperti ini. Ya. Maka tiba-tiba kebijaksanaannya sudah dibicarakan sampai ke pelosok dunia. Coba kalau yang berbicara adalah orang yang berilmu, itu wajar untuk masuk akal. Ya, tapi ini yang mengomentari adalah apa? Orang-orang yang belajar juga tidak mengerti. Ya, bagaimana seharusnya berbuat di dalam apa? Dalam dakwah. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengikuti pokok-pokok dan kaidah-kaidah di dalam agama kita. Baik. Ya. Ini pembahasan yang keberapa? Yang ke-12. Kemudian yang ke-13, masrifuz zakah. Iya. Tentang kalangan yang berhak menerima zakat. Di sini ada satu ya, penerima zakat, yaitu siapa? Orang-orang fakir. Padahal yang menerima zakat itu ada 8 golongan ya, semuanya. Ar-rabi'ata asyrata kashful 'alim asyubhata 'anil muta'allim. Yang ke-14 adalah seorang alim menyingkap syubhat dari orang yang belajar. Ya, perhatikan ya, yang menyingkap syubhat itu siapa? Si alim. Ya. Alim yang menyingkapnya, bukan muta'allim, baru saja dia belajar, apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Ya. Ya, apalagi yang sering main di internet ya. Cuma jago copy paste saja. Dia dapat di situs A, di copy, pindah ke situs B, oh ini jawabannya. Ya, seakan-akan alim yang sangat besar sudah jago menjawab, padahal dia copy di tempat orang. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Jadi, menyingkap syubhat itu tugas seorang alim. Ya. Dan memang itu kedudukan para ulama. Karena itu kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas masih hidup radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, hari ini mungkin tidak ada orang yang lebih diharapkan cepat meninggal oleh iblis melebihi saya. Kata Ibnu Abbas. Ini bukan beliau ingin puji dirinya, tapi ini kenyataan. Kok bisa? Kata Ibnu Abbas, datang bid'ah kepadaku dari penjuru dunia, maka aku patahkan bid'ah ini dengan sunnah. Iya. Ibnu Abbas menyingkap bid'ah tersebut, menguraikan kesalahannya. Iya. Sebab yang mampu melakukan seperti ini siapa? Ini orang yang berilmu. Karena itu iblis sangat benci kepada ulama lebih melebihi yang lainnya. Iblis ingin menyesatkan orang yang berilmu melebihi apa? Yang lainnya. Kami itu hati-hati ya. Di kalangan para penuntut ilmu. Kalau banyak ribut-ribut di tengah para penuntut ilmu, ini menunjukkan bahwa syaitan ada bentuk keberhasilan. Iya. Sebab yang paling diharapkan orang-orang yang mengenal ilmu, ya, lalai dari kewajiban yang sebenarnya. Iya. Dan ini yang sering saya sampaikan kepada kawan-kawan. Iya. Bahwa sekarang ini kadang banyak fitnah. Bahkan kadang sebagian disibukkan ya dengan urusan kalangan mereka sendiri. Ini saya bilang suatu musibah dan dosanya cuma satu. Iya. Karena mereka lalai dari mengurusi hal yang lebih penting, yaitu berdakwah kepada apa? Kepada tauhid. Ya, semuanya kenal tauhid. Tapi kenapa ada keributan-keributan pada sebagian orang? Ini karena dia lalai dari kewajibannya. Coba kalau semuanya sibuk dengan tauhid, mengerti, ya, dan menanamkan tauhid, di dalam tauhid itu akan memperbaiki segala hal yang renggang, akan mendekatkan segala hal yang jauh. Iya. Dan ini adalah pokok penyelesaian yang harusnya dipahami. Baik. Kemudian yang ke-15, al-khamisata asyrata, an-nahyu an karaimil amwal. Larangan dari harta-harta terbaik. Ya, harta terbaik itu tadi ya, saya jelaskan. Jadi kalau misalnya seorang punya kewajiban zakat pada unta, jangan diambil unta yang paling istimewa. Iya. Bagi pemiliknya, diambil yang pertengahan saja. As-sadisata asyrata ittiqa'u da'watil mazlum. Yang ke-16, menghindari doa orang yang dizalimi. As-sabi'ata asyra, al-ikhbar bi'annaha la tuhjab. Iya, pengabaran bahwa doa yang dizalimi tidak akan terhijab, tidak terhalangi. Dikabulkan oleh Allah. As-saminata asyrata, min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyakkati wal ju'i wal waba. Ini subhanallah dari istimbat yang sangat indah. Kata beliau, diantara inferensi tauhid adalah kejadian yang menimpa sayyidul mursalin dan para penghulu wali Allah, berupa kesulitan, rasa lapar, wabah penyakit. Ini diambil dari Ali yang terkena apa? Penyakit pada matanya. Dan dimaklumi Ali adalah apa? Wali Allah. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dan Ali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kena penyakit juga. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa adanya musibah, kelaparan, penyakit pada seorang, ya, itu kadang untuk mengangkat derajatnya, untuk meninggikan derajatnya. Dan Nabi telah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Iya. Karena itu Nabi SAW di sebuah riwayat, beliau panas. Kata beliau, saya terkena penyakit panas. Dan panas yang saya rasakan itu 2 kali lipat. Iya. Seperti panas yang dirasakan oleh 2 orang. Yang dirasakan oleh 2 orang. Dan ini semuanya untuk mengangkat derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-19, qauluhu la utiyanna ar-rayata ila akhirih, alamun min alamin nubuwah. Iya. Sabda beliau, niscaya aku akan berikan bendera ini, inilah tanda, salah satu dari sekian tanda kenabian. Iya, sebab beliau sudah katakan akan dibukakan kemenangan. Ini tanda kenabian ya. Belum terjadi tapi Nabi kabarkan. Ini tanda kenabian, menunjukkan bahwa Nabi ini adalah seorang Nabi. Allah berikan wahyu kepadanya sehingga Nabi mengetahui apa yang akan terjadi, ya, sebelum terjadinya perkara tersebut. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-20, ya. Al-Ishrun tafluhu fi ainihi alamun min alamin nubuwwah min alamiha aidan. Ya, tiupan beliau pada kedua mata Ali adalah salah satu di antara tanda kenabian. Jadi beliau tiup matanya langsung sembuh, ya. Dan sembuhnya bukan sembuh bertahap, langsung hilang sama sekali. Nah, langsung hilang sama sekali. Dan tiupan yang seperti ini apakah boleh dilakukan oleh orang selain Nabi kepada orang lainnya? Jawabannya bahwa ini dilihat kepada riwayat yang lain. Memang ada sebagian yang menyebutkan ada riwayat meniup ke air ketika membaca Al-Quran dengan semisal dengan itu. Ya, tapi kalau dia lakukan hal yang khusus seperti ini, maka ini beberapa bentuk dari kekhususan Nabi. Ya, dan akan datang nanti ya di pembahasan masalah tabarruk, mencari keberkahan, kita akan berikan kaidah yang pokok di situ. Sehingga seorang jangan jatuh di dalam perkara-perkara yang kadang itu kekhususan Nabi dianggap perkara yang berlaku umum. Iya. Kemudian yang ke-21, fadilatu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Yang ke-22, keutamaan Ali jelas sekali ya di dalam hadis. Yang ke-22, fadlu sahabati fi dawkihim tilkal lailata wa syughlihim an bisharatil fath. Ya. Terdapat keutamaan para sahabat pada perbincangan mereka di malam itu dan kesibukan mereka atas kabar gembira berupa pembebasan Fathu Mekah. Ya. Apa berupa nan al-bisharati anil fath. Ya, berupa kemenangan ya, al-fath di sini harusnya diartikan kemenangan. Jadi ralat aja anunya ya, di terjemahannya. Ya, harusnya diartikan kemenangan. Sebab ini kejadiannya di perang Khaybar, bukan di Fathu Mekah. Baik. Jadi para sahabat di malam itu mereka sibuk. Iya. Mereka sibuk memikirkan siapa yang diberi. Adapun akan mendapat kemenangan, ya, mereka lupa tentang kemenangan itu sudah pasti. Tapi mereka sibukkan siapa yang akan diberi predikat yang disebut dalam hadis, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini yang dicari oleh para sahabat. Iya. Kemudian yang ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Iya. Baik. Yang ke-23, iman kepada takdir. Karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, tapi diserahkan kepada orang yang tidak berusaha memperoleh bendera itu. Iya, dan ini juga sudah kita terangkan ya. Kemudian yang ke-24, al-adabu fi qawlihi ala rislik. Adab Nabi pada sabda beliau, melangkahlah dengan tenang. Ini terdapat sejumlah adab ya. Adab dalam berperang, adab dalam berdakwah, adab di dalam apa namanya? Menyampaikan dari atasan kepada bawahan, ya. Berbagai akhlak yang baik di dalamnya. Yang ke-25, da'watu ilal Islam qabla al-qital. Seruan untuk memeluk Islam sebelum memulai peperangan. Iya. Yang ke-26, annahu mashru'un liman du'u qabla dhalika wa qutil wa qutiru. Yang ke-26, seruan tersebut disyariatkan bagi siapa saja yang menyeru sebelum peperangan itu dan bagi yang diperangi. Iya. As-sabi'atu wal ishrun, yang ke-27, ad-da'watu bil hikmah. Diqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim. Terdapat dakwah dengan hikmah. Iya, dan hikmah dalam dakwah ini dari perkara yang penting ya. Ya, karena Allah firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah kalian kepada jalan Rabb kalian dengan hikmah. Iya, didahulukan penyebutan hikmah sebab itu penting sekali dalam dakwah. Dan hikmah termasuk pembahasan yang luas ya di dalam dakwah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, sampaikanlah perkara yang wajib kepada mereka. Ya, hikmahnya beliau bertahap di dalam berdakwah. Ini salah satu dari bentuk hikmah. Kemudian berikutnya yang ke-28, al-ma'rifatu bihaqqillah fil Islam. Iya. Pengenalan hak Allah di dalam Islam. Ya, jadi siapa yang masuk Islam, dia harus mengenal hak Allah. Ini pokok kewajiban. Dan itulah pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid. Iya. Yang ke-29, sawabu man ihtada ala yadaihi rajulun wahidun. Ya, ganjaran pahala bagi seorang bahwa orang lain mendapat hidayah melalui kedua tangannya, yakni dengan usahanya. Ya, kalau dia dapat hidayah karena dia, maka ini pahala yang sangat besar baginya. Yang terakhir yang 30, al-halifu al-futyah. Bersumpah atas fatwa. Jadi boleh seorang itu untuk suatu ketentuan dia bersumpah. Karena Nabi berkata, fawallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang disebabkan karena kamu, khairul laka min khumrin na'am, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Dan terdapat bolehnya seorang itu bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Kalau dia ingin menegaskan perkara, boleh saja dia bersumpah untuk menegaskan perkara. Baik. Selesai sudah ya waktunya. Dan insyaallah taala kita akan sambung besok. Ya, pertemuan besok ini masih apa namanya di bab kelima ini termasuk inti pembahasannya. Bab kelima, bab keenam. Ini masih inti pembahasan. Ya, dan besok pagi kalau misalnya apa namanya saya lihat biasanya kalau pagi-pagi saya masuk ya bukannya berzikir malah tidur-tidur. Ya, dikasih waktu sebenarnya untuk apa? Untuk baca dzikir ya, aktivitas habis subuh. Ya kalau memang tidur-tidur saya, ya berarti saya percepat saja masuknya. Ya. Jadi antum besok datang lebih cepat lah. Mungkin saya masuk jam 6 kurang seperempat. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.